Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatina azani asalamullah, kita bersyukur kepada Allah azza wajalla kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmat sihah, nikmat kita masih mendapatkan kesehatan. Dan kesehatan ini adalah merupakan nikmat yang termasuk besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat al-farah, nikmat kita masih diberi kesempatan olehnya untuk kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Tentunya yang kita harapkan adalah kegiatan-kegiatan yang akan bisa memberikan maslahah atau kebaikan kita di dunia dan akhiratnya. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal islam. Kita dijadikan muslim, Allah takdirkan kita menjadi muslim, dan bahkan insyaallah kita termasuk ahlu sunnati wal jamaah yang mendapat taufik hidayah untuk terus mendapat bimbingan di atas as-siratal mustaqim. Para ikhwanuddin azani wa sallamullah, sebelum kita meneruskan pembahasan kitab, sedikit kita ingatkan terkait dengan isu yang sekarang banyak ramai melanda dunia, ialah dengan adanya virus corona, bukan mobil corona, virus corona. Ternyata umat banyak dihebohkan dengan virus ini karena virus ini katakan virus yang amat berbahaya, mematikan, belum ditemukan obatnya. Ya, sudah ribuan orang yang meninggal katanya, Allah alam. Selaku muslim, kita tentu harus kembali kepada ajaran kita, bahwa pada dasarnya kita untuk bisa mendapatkan penjagaan kita dari Allah SWT, terbebas dari berbagai macam musibah, terbebas dari bermacam perkara-perkara yang tidak menyenangkan, itu ada dua jalan global, ya, di samping yang lain. Tapi yang global ada dua kalau kita lihat. Yang pertama adalah dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentaati dan perintahkan meninggalkan ilerang, dengan itu insyaallah kita akan terus mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Abdul bin Abbas, di mana dalam riwayat Tirmidzi atau yang lain, di mana Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Abdul bin Abbas ketika beliau masih dalam keadaan masih muda, masih belia, masih anak-anak bahkan, maka beliau menyebutnya dengan ya ulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak fita salta fasalillah fita sa'anta fasa'in billah al-hadis. InsyaAllah para antum pada hafal hadis tertera dalam Arba'in Awwaliyah ke-19, ya, Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan atau memberikan bimbingan kepada Abdul Abbas radhiyallahu anhuma, yang ini juga berlaku untuk kita semuanya selaku umat beliau. Ya. Gimana beliau kepada Abdul bin Abbas menyatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga dirimu. Ya. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, pasti Allah akan mendapatkan engkau selalu di hadapannya. Ya. Fida salta fasalillah, fida sta'anta fasan billah, ala hadis. Bila engkau meminta kepada Allah, bila kau meminta maka mintalah kepada Allah, bila kau minta tolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hadis. Yang perlu kita lihat bagaimana penjelasan para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Bisa disimak di sana penjelasannya, masya Allah cukup bagus dan memang amat bagus karena beliau adalah alim. Ya. Di antaranya belum menyatakan ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, Allah pasti akan menjaga dirimu. Yang dimaksud menjaga Allah atau ihfadillah, ay ihfad hududahu wa hukukahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Yang dimaksudkan dengan jagalah Allah, maksudnya jagalah hududnya. Hudud itu adalah syariatnya, hukum-hukumnya. Wa hukukahu, jagalah hak-haknya. Wa awamirahu, jagalah perintah-perintahnya. Wa nawahiyahu, dan jagalah larang-larangnya. Ini penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi jagalah Allah, ini maksud menjaga Allah adalah yang pertama jagalah hukumnya. Kita menjaga hukum Allah SWT, kita menerima dengan ridho semua hukum Allah SWT, kita tidak merubah-rubah hukum Allah SWT. Yang halal tetap kita halalkan, yang haram kita haramkan. Yang halal itu yang kita boleh memakannya, yang haram kita wajib meninggalkannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian wa hukukahu, kemudian jaga pula hak-haknya. Hak Allah yang paling asasi adalah diibadai dan tidak disekutukan. Ya. Ini hak yang terbesar bagi Allah SWT. Jaga hak tersebut. Ya. Kita dengan berlauhid, dengan beribadah hanya kepadanya dan tidak syirik sama sekali. Ini sekarang secara ringkas. Kemudian wa awamirahu, jaga pula perintah-perintahnya. Ialah kita mengerjakan kepada yang diperintahkan. Wa nawahi, dan kemudian larangannya adalah kita meninggalkan yang dilarang. Ya. Yang diperintahkan kita tunaikan, kita kerjakan. Yang dilarang kita tinggalkan. Ini global, singkat. Ya. Ini yang dimaksud menjaga Allah SWT secara global. Termasuk menjaga Allah, dan bahkan yang kita diperintahkan supaya betul-betul menjaga dengan perintah yang khusus adalah sholat lima waktu. Ya, hafidhu ala sholawat wassalatu wusta. Jagalah sholat lima waktu dan sholat wusta, sholat asar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ini termasuk menjaga Allah SWT. Allah bahkan memuji kepada orang yang suruh menjaga sholatnya. Yalah walladinahum ala sholatim yuhafidun. Al-Ma'arij ayat yang ke-34. Rasulullah SAW menyatakan, man hafadha, man hafadha alaiha, kana lahu indallahi ahadun ayyudihalahul jannah. Man hafadha alaiha, barang siapa yang terus-menerus menjaga sholat, kana lahu indallahi, maka dia di sisi Allah Azza itu akan memiliki ahdun, memiliki janji, ayyidhi lahul jannah, ialah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Man hafadhu 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun ayyidhi lahul jannata. Akhrajahu Abu Dawud. Ya. Ini di antaranya kita yang termasuk diperintahkan untuk menjaganya, ialah sholat lima waktu, terus sholat asar, kemudian sholat subuh, ya, Semua sholat kita jaga. Kemudian termasuk menjaga di sini adalah kita menjaga telinga kita, kita menjaga penglihatan kita, kita menjaga hati kita, kita menjaga pikiran kita, kita menjaga perut kita, kita menjaga lisan kita, dijaga. Sebab Allah Maha Azza menyatakan inna sama wal basar wal uada kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Inna sama wal basar, sesungguhnya pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, kullu ulaika, semuanya itu anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 36. Kemudian dalam hadis riwayat Hakim, Rasul menyatakan man hafadha ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi tahara jannah. Dalam hadis riwayat Hakim, Rasul SAW menyatakan man hafadha, barang siapa yang menjaga ma baina lihyaihi, apa yang ada di antara dua lihyahnya. Lihyah apa Pak? Lihyah maksudnya ada rambut, janggut dan kumis. Apa? Lisan. Lisan. Jadi barang siapa yang mampu menjaga lisannya wa ma baina rijlaihi dan menjaga kehormatannya, dahul jannah, dia akan masuk dalam jannah. Riwayat Hakim. Jadi singkatnya, yang dimaksud menjaga Allah, menjaga syariatnya. Kita banyak beribadah kepadanya, mentaati yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Bila kita demikian, ini termasuk menjaga Allah. Kalau kita demikian, kata Rasulullah SAW, yahfadka, Allah pasti akan menjaga dirimu. Yahfadka, Allah pasti akan menjaga dirimu. Termasuk menjaga, apa namanya, yang dimaksudkan Allah menjaga dirimu, dikatakan wahidullah li'abdihi, dan penjagaan Allah kepada hambanya, yadkhulu fihi na'an, meliputi dua perkara. Wahidullah li'abdihi yadkhulu fihi na'an, penjagaan Allah kepada hambanya ada dua perkara globalnya, ialah hifdhuhu fi ma salahi dunyahu wa dinihi, yaitu penjagaan Allah pada kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan agamanya. Kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan agamanya. Kemudian Imam Al-Mujab Al-Hambali menjelaskan yang dimaksud kemaslahatan di dunianya adalah apa? Wa fi dunyah, penjagaan Allah untuk kemaslahatan dunianya ialah hifdhuhu fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi, ialah bahwa Allah akan menjaga badannya, akan menjaga anaknya, akan menjaga keluarganya, istrinya, akan menjaga hartanya. Dan tidak cuma fisik yang dijaga, bahkan banyak cakupannya. Jadi yang dimaksud dengan hifdhullah 'alal 'abdi yahfadka, Allah pasti akan menjaga dirimu, meliputi hifdhuhu fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Allah akan menjaga badannya, Allah akan menjaga kepada anaknya, Allah akan menjaga kepada keluarganya atau istrinya, Allah akan menjaga hartanya. Dijaga semuanya. Ini Allah Subhanahu. Sebab apa? Al-jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Amal yang kita lakukan adalah apa? Menjaga Allah. Balasannya kita dijaga. Innal jaza min jinsil amal. Bahwa yang namanya balasan tergantung amal kita atau sesuai dengan amalnya. Kemudian terkait dengan penjagaan ini, diantaranya ayat yang menjelaskan adalah dalam surat Ar-Ra'd, ayat ke-1 ayat berapa? Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Lahu muaqibat, bahwa yang namanya seorang hamba setiap orang, setiap manusia, setiap hamba. Lahu muakibatun, muakibat adalah para penjaga dalam bentuk para malaikat. Muakibat. Min bani yadihi, di depannya, wa min khalfi, di belakangnya. Yang fadunahu, mereka menjaganya, min amrillah, dari urusan Allah SWT. Misalnya maksudnya adalah berdasar perintah Allah SWT. Ketika Allah terus tidak melarang dan tidak menghendaki datangnya musibah, maka mereka terus memberikan penjagaan pada dia. Kecuali yang Allah takdirkan untuk menimpa dia, maka malaikat angkat tangan, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi janji Rasul SAW, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga dirimu, ya. Kata Imam Mujahid ketika beliau menjelaskan ayat ini, dibawakan oleh Imam Ibnu Mujahid pula dalam Jamil Ulum Al-Hikam, ma min 'abdin illa lahu malak, ma min 'abdin illa lahu malakun yahfadhu fi nawmihi wa yaqadhuhu min al-jinn wal insi wal hawam. Kata Imam Mujahid, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba pun, illa lahu malak, melainkan dia memiliki malaikat, yahfadhu, yang terus menjaga dia, menjaga dia fi nawmihi, pada saat tidurnya, ya, wa yaqadhuhu, pada saat dia bangun tidur jaga, ketika bangun dijaga, ya, mil jinni walas, dari gangguan jin dan dari manusia-manusia yang jahat tentunya, wal hawam, juga dijaga dari binatang-binatang buas, wal hawam. Ini kata Imam Imam Mujahid, ya. Jadi kata beliau, Imam Mujahid menyatakan, ma min abdin illa lahu malak yahfaduhu fi naumihi wa yaqabudihi minal jinni wal insi wal hawam, ya. Tidaklah ada seorang hamba pun melainkan dia mesti memiliki malak yahfaduhu, yang selalu menjaga dia, fi naumihi, pada saat tidurnya, wa yaqabudihi, pada saat dia terjaga atau berjaga dalam keadaan tidak tidur, ya. Menjaganya dari mana? Mil jin, dari bahaya jin, wal ins, dan dari manusia, wal hawam, dan dari binatang-binatang buas. Nih, gak tanggung-tanggung nih penjagaan Allah SWT kepada kita semuanya, ya. Karena maka ketika kita ingin mendapat selamatan, kita banyak beribadah, taat mengerjakan diperintahkan, taat meninggalkan dilarang. Jangan yang diperintah itu malah ditinggalkan, yang diharamkan malah dilanggar, dikerjakan. Ya, akan punya akibat yang bisa berbahaya di dunia dan akhiratnya. Ya, tidaklah ada satu perintah pun melainkan dia akan membawa kemaslahatan, dan tidak ada satu larangan pun ketika dilanggar melainkan itu akan membawa kepada kebinasaan, kepada madharat, kejelekan dunia, imma dunia akhiratnya. Ya. Seperti yang sekarang menimpa kepada sebagian umat manusia, konon Allah alam, dalam khabar virus corona itu datang dari wilayah Cina, di daerah ada yang menyebut Wuhan, ada yang mana yang menyebut Wuhan, Allah alam. Benar apa? Wuhan apa Wuhan? Ya. Karena di sana berdasarkan khabar-khabar yang ada dan mungkin foto-foto tentang mereka, masya Allah luar biasa, ya, seperti hewan mereka, makanannya sampai hewan-hewan yang hidup dimakan hidup-hidup, ya, namanya makan tikus biasa, yang makan ular, daging ular biasa, makan anjing, baung, kucing, kemudian apalagi, ya segalanya lah yang bisa dimakan. Apanya namanya, kalau pohon kelapa ada entung yang besar, apa namanya itu entung apa itu yang besar-besar itu, di piringan dilihat, diperlihatkan itu fotonya, videonya, ya, seperti kerengkut gitu kan, besar-besar sekali sejumlah sikil, dicupit ya, terus di mangkok kecil kayaknya ada saus apa-apa dioleh-olehkan, langsung telan. Barang hidup itu, kalau diolah sih barang agak mending ya barangkali. Atau anak tikus yang masih cindil, bahasa Jawanya itu, sama saja, masih mentah. Daging ular adalah untuk makanan orang-orang yang sudah punya jabatan tinggi, para pejabat katanya, atau yang lain, ya, kelelawar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Allah berdasar penelitian yang ada, Allah alam, beberapa yang ada itu adalah dari sana. Karena virusnya muncul dari binatang-binatang liar itu, yang masuk ke tubuh manusia, kemudian menular kepada yang lain. Bi'idhinallah, atau dengan takdir Allah SWT. Karena pelanggaran mereka kepada hukum Allah SWT. Allah alam, ini sudah masuk Indonesia apa belum? Sekarang. Tapi sudah masuk ke berbagai negara. Tetapi kita mendapatkan bimbingan dari Allah SWT atau dari Rasulullah SAW bahwa kita untuk bisa mendapat penjagaan diantaranya dengan kita terus taat. Kita menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Al-hadis. Seperti yang tadi sudah sampaikan. Kemudian kalau kita menjelaskan agak panjang, tapi nanti gimana? Kitabnya enggak terbaca nanti. Jadi itu diantara penjelasan singkat yang kita sampaikan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab beliau yang masyhur Syarah Arba'in Nawawiyah, ditambahkan 10 hadis menjadi 50 hadis dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian ada satu kisah hadis Mu'ammar, tapi ana mencari asarnya belum ketemu, tapi insyaallah sahih. Ketika dulu ana masih belajar, ada kisah singkat ya, ada orang yang sudah berumur 100 tahun kalau tidak salah, dari sahabat ya, disebut hadis Mu'ammar ya, dikisahkan di sana dalam buku Mutola'ah Arabiyah Pak, yang dari Arab Saudi itu, ada bahas kisah-kisah biasa kan untuk kiroah, untuk tala'ah, kadang diambil dari Al-Quran, kadang diambil dari hadis, kadang dari kisah para sahabat atau tabi'in atau yang lain. Di situ dikisahkan ada seorang yang sudah berumur 100 tahun. Judulnya hadis Mu'ammar. Jadi ada seorang yang sudah berumur 100 tahun, dia masih sehat, masih tangkas kerja. Maka sa'alahu ahadu ahfadih, salah seorang cucunya dia bertanya kepada dia, ya jad, kaifa tafata hatta hadis sinni, kaifa tafata bisihatika hatta hadis sinni, ya kakek, bagaimana kau bisa menjaga kesehatanmu sampai setua ini kau masih sehat, 100 tahun masih kerja Pak. Yang luar biasa. Dia menyatakan, wahai cucuku, ishtu miyata amin lam ahdats ila ilaj wala dawa, saya sudah berumur 100 tahun tidak pernah berobat, makan obat, tidak pula pernah terapi. Tidak pernah berobat dan tidak pernah terapi. Coba. Padahal antum dari kecil sudah apa? Penuh obat. Ya. Dari kecil sudah flu. Apa flu obatnya, Pak? Ya, dalam dulu ya, jam dulu mungkin ada ya macam-macam lah obat. Sudah penuh obat. Bahkan ada orang sampai umur berapa tahun sudah apa? Sudah kebanyakan obat. Supaya dihentikan obatnya. Supaya lari ke mah herbal. Nah, sementara orang ini tadi dalam keadaan istu mi'ata amin lam ahdats fiha ila ilaj wala dawa. Wahai anak, saya berumur sampai 100 tahun enggak pernah berobat, enggak pernah terapi. Ya. Kenapa? Li'anni lam akul illa ma ahallal min ta'am. Sebab saya tidak pernah makan kecuali yang halal saja. Saya tidak pernah makan kecuali yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Ini katanya. Bal ini aku ma'ani ta'am wa nafsi tashtahi. Bahkan sesering meninggalkan makan dalam keadaan saya ingin sebenarnya makan, tapi karena sudah makan perutnya sudah isi, ya, sudahlah, cukuplah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk apa? Untuk nafas, untuk udaranya. Itu. Wal ini aku ma'in ta'am wa nafsi tashtahi. Kemudian amalan bil hadis syarif, karena mengamalkan hadis yang mulia, nahnu qaumun la nakul hatta najua wa idza akalna la nashba. Kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali kalau sudah lapar. Ketika makan itu pun la nashba, tidak sampai kenyang. Kalau kita lain, Pak. Belum lapar sudah makan. Bahkan punya nyamikan terus. Jadi isi perutnya terus, isi terus. Tidak pernah kosong. Ya. Apalagi kalau lapar, sudah makannya kayak apa? Lebih-lebih menangi lauk, lauk yang enak, yang seleranya pas. Sudah lapar, kemudian ada, apa Pak? Biasanya ada walimahan, atau ada akekuan, atau ada apa lagi yang lain. Sudah, satu kardus kurang. Ternyata orang ini tadi enggak. Jadi bal ini aku ma'in ta'am wa nafsi tashtahi. Bahkan sesering meninggalkan makan padahal saya dalam keadaan ingin makan, tapi enggak, karena sudah isi perutnya. Amalan bil hadis syarif, bil hadis syarif, karena mengamalkan hadis yang mulia, nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza akalna la nashba. Kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali kalau sudah lapar, dan ketika makan la nashba, tidak sampai kenyang. Ya. Nah, kalau kita lain kebalikannya. Bila kalau tadi lapar terus pas makanannya enak, sudahlah. Pokoknya selama masih ada panganan terus masuk terus. Ya, udah makanannya kenyang. Kemudian setelah makan kenyang tambah minuman lagi. Minuman. Yes. Minumnya banyak karena minumannya segar. Setelah itu terus keluar buah lah, buah yang masuk juga itu. Ya sudah, artinya apa? Enggak bisa berdiri. Nah, ini. Nah, itu akan bisa merusak. Lah, kalau seperti itu terus-menerus, beban perut itu berat, artinya. Nah, beban perut berat. Padahal perut merupakan sumber penyakit. Nah, maka beliau orang ini tadi menyatakan wa tamsyian mal hikmatil arabiyyah al qailah. Al-ma'idda bitidda wal-himyatu ra'asuddawa. Sejarah dengan apa? Al-hikmah al-arabiyah, pepatah Arab yang menyatakan al-ma'idda tu bitidda. Ma'iddah, apa ma'idda Pak? Perut, pencerna makan, lambung, yang wadah makanan apa namanya? Ya, pencerna makan. Perutlah secara umum. Itu adalah bitidda sebagai rumahnya penyakit, sumber penyakit itu perut, ya, karena tidak jaga tadi. Walhimya, sementara himya penjaga, menjaga makan tadi adalah rasudawa, puncak segala obat. Jadi kalau antum ingin hidup sehat tadi, diantaranya upaya seperti tadi. Orang tadi menyatakan gimana li'ani lam lam akun illa ma ahlallah. Saya tidak makan kecuali indah halal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika makan pun tidak sampai terlalu kenyang. Makannya nunggu lapar. Ketika makan tidak sampai terlalu kenyang. Ya. Cukuplah beberapa suap yang bisa mengisi perutnya. Jika perut terisi sepertiga adalah terisi makanan, sepertiga terisi air, sepertiganya adalah dikosongkan. Nah, kalau setiap seperti itu terus, jadi beban ma'idah ringan. Nah, beban perutnya ringan, beban jantungnya ringan, beban livernya ringan, beban ginjalnya ringan, semuanya ringan. Jadi awet terus. Qadar Allah. Ya. Nah, ini diantara bimbingan dalam Islam ini. Kemudian, itu jadi penjagaan pertama dengan kita banyak beribadah, menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita betul-betul menjaga syariat Allah, insya Allah kita akan dijaga olehnya. Sebab penjelasan tadi, ya, yahfadka masya Allah. Penjelasan Imam Mujahid Muhammad oleh Syekh Ubaid oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah, ya, beliau ketika ceramah melalui Hatif HP ke Mesir Amerika, Mabjul Athul Ibadah fi Hayatul Muslim, dibawakan hadis tadi, dijabarkan, dijelaskan. Nah, ya, sama penjelasannya, cuma diringkas. Diringkas. Jadi penjagaan Allah meliputi apa? Hifdhu fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Enggak tanggung-tanggung. Ya. Jadi penjagaan Allah kepada hamba yang mau menjaga Allah, dijaga badannya, dijaga anaknya, dijaga apanya? Ahlihi, keluarganya atau istrinya, dijaga hartanya. Itu masalah dunia, kemaslahatan dunia. Nah, tadi ada dua ya. Kemudian yang kedua dijaga yang terkait kemaslahatan agamanya. Maka dia akan dijaga dari apa? Dijaga dari asyubuhat al-mudillah. Dari syubuhat, dari berbagai macam pemahaman sesat. Dijaga dari berbagai macam kesesatan, kebid'ahan. Dijaga dia. Kemudian dijaga dari syubhat apa? Dijaga dari asyahawat al-muharramah. Dijaga dari fitnah syahwat. Nah, luar biasa, Pak. Jadi jaga dari fitnah syahwat, dijaga dari fitnah syubhat. Kalau orang selamat dari dua fitnah ini, sudahlah jaminan selamat. Ya. Selamat dari fitnah syubhat. Diselamatkan dari apa? Bahaya berbagai macam kesesatan, pemahaman-pemahaman sesat akan dijaga. Kan luar biasa, Pak. Dijaga dari apa? Dari asyahwat, fitnah syahwat. Di mana dua fitnah ini amat sulit dihadapi. Illa man rahma rabbuh. Kecuali orang yang mendapat rahmat Allah SWT. Fitnah syubhat. Sekarang umat manusia rata-rata kaum muslimin. Ya, bajalah kaum muslimin. Mayoritas dalam keadaan tersesat. Yang selamat sedikit sekali. Ya. Selamat sedikit sekali. Berarti kebanyakan jatuh ke dalam fitnah syubhat. Tidak mendapat penjagaan Allah SWT. Karena mereka tidak menjaga Allah SWT atau kurang menjaga hukum Allah SWT. Yang kedua fitnah syahwat. Semua manusia rata-rata dalam badan kalah menghadapi fitnah syahwat. Kecuali sedikit sekali. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu meliputi fitnah harta, fitnah wanita, fitnah tahta, jabatan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini fitnah syahwat. Jangan kira fitnah syahwat ini tidak berbahaya, berbahaya. Ya. Bisa membawa kekafiran. Karena kebencian seorang hamba kepada si fulan, walaupun sebelum membawa hadis sahih, tolak hadisnya. Karena kebencian. Kan bisa berakibat pada kekafiran. Ini berbahaya. Ya, ini fitnah syahwat. Walaupun fitnah syahwat, pada asalnya kebanyakan terkait dengan kemaksiatan. Ya, kaitannya dengan masalah-masalah fitnah dunia pada umumnya. Ini fitnah karena harta, fitnah karena wanita, fitnah karena tahta, fitnah karena apalagi yang lain. Yang sifatnya duniawi. Nah, ternyata orang ini akan dijaga di dua fitnah tadi. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau betul-betul menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang luar biasa. Kemudian satu lagi sedikit lagi adalah apa tadi? Penjagaan untuk kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga fisik kita, badan kita. Di samping kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Kemudian juga kita banyak berzikir dan berdoa. Berdikir dan berdoa. Ya. Kalau Imam Al-Qayyim Al-Juziyah ketika beliau menafsirkan surat Al-Falaq dan An-Nas dengan tafsir yang panjang lebar, ya, singkatnya bahwa seorang hamba pada dasarnya dia berlindung kepada Allah SWT dari dua bahaya. Bahaya yang belum menimpa supaya tidak menimpa. Ya. Bahaya yang menimpa supaya bisa sembuh. Ya. Jadi doa doa kepada Allah dari bahaya itu ada dua macam. Doa dari musibah yang telah menimpa supaya disembuhkan. Ya. Dari musibah yang belum menimpa supaya tidak sampai menimpa. Contohnya apa, Pak? Ya, sekarang ini menyadap apa? Virus corona membahayakan kepada manusia. Kalian berdoa supaya tidak mendapatkan musibah tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada-Nya. Ini doa di antaranya. Kemudian atau dengan zikir-zikir tertentu. Seperti ketika kita melihat seorang mendapat musibah, kita zikir sesuai dengan zikir yang diwiridkan oleh Rasulullah. Contohnya yang mungkin sudah disampaikan oleh banyak asatidah atau oleh teman-teman kalian, atau kalian baca di HP, barangkali di WA atau yang lain, ya, dalam hadis ya muttafaq alaih, Rasulullah menyatakan man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa waddalani katsiran mimman khalaqa tafdila illa ufiya min dhalikal bala kaina man kana ma asha. Apa artinya? Man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat mubtalan, orang yang mendapatkan bencana, orang yang mendapatkan bala, orang yang mendapat musibah, orang yang mendapatkan penyakit, mubtalan umum termasuk mendapatkan penyakit yang mematikan. Salam. Faqala, maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi, yang afani. Sihat wal afiat. Afiat apa, Pak? Itu bahasa Arab. Sehat dan alfiat itu asal dari bahasa Arab yang maknanya mirip, berdekatan. Ya. Tapi di dalam ayat kalimat ini agaknya lebih tepat diartikan dengan menyelamatkan, ya, menyehatkan. Jadi alhamdulillahilladzi afani, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan saya. Telah menyelamatkan saya. Tetap memberikan kesehatan kepada saya. Mimma talaka bihi, dari bala yang kau timpakan pada orang tadi. Dari bala yang kau timpakan pada orang tadi. Yang dilihat kan man ra'a mubtalan. Jadi segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan keselamatan kepada saya dari musibah yang ditimpakan pada orang tadi atau yang menimpa pada orang tadi. Ya. Kemudian wafadolani, dan telah wafadolani katsiran mimman khalaqa tafdila. Nah, karena ada kalimat tafdila di belakang, ini isim apa, Pak? Tafdila ini masdar sebagai mafhum mutlak. Mafhum mutlak dalam bentuk masdar asli seperti ini fungsinya taukid. Taukid menguatkan. Nah, dalam arti kan bisa diartikan ke depan. Ditarik ke depan di dalam memberikan arti. Jadi fa faddalani, dan sungguh-sungguh, ya. Ini masdar mutlaknya, mafhum mutlaknya. Dan sungguh-sungguh telah melebihkan kepadaku, memberikan keutamaan kepadaku, memberikan kelebihan kepadaku dari kebanyakan orang yang telah diciptakannya. Mimman khalaqa, dari siapa saja yang telah Allah ciptakan. Ya. Jadi ini di antara doanya. Ya. Jadi wa waddalani katsiran mimman khalaqa tafdila, dan sungguh-sungguh telah memberikan keutamaan kepada saya dari kebanyakan orang yang telah diciptakannya. Illa ufiya min dalikal bala, melainkan dia akan diselamatkan dari bala tadi. Illa ufiya, melainkan dia akan diselamatkan dari bala tersebut, dari musibah itu, dari penyakit tersebut. Kainan man kana, siapapun orangnya, umum. Man kana, siapapun orangnya. Kainan man kana. Ma'asha, selama dia masih hidup. Ada kayid, selama dia masih hidup. Kan luar biasa, Pak. Jadi barang siapa yang melihat orang mendapat musibah, mendapatkan bencana, mendapat musibah, kemudian orang tadi mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa waddalani katsir mimman khalaq tafdila, orang itu tadi akan diselamatkan dari musibah yang dia khawatirkan tadi. Siapa mudinya asal dia muslim, kemudian selama dia masih hidup, kainan man kana ma asha, selama dia masih hidup. Kan luar biasa, Pak. Jadi ketika kita membaca doa ini, zikir ini, masyaallah, Pak, ringkas singkat tapi kemudian menenangkan hati. Ya. Sebab ini ucapan Rasulullah SAW, hadisnya sahih, muttafaq alaih. Ya. Kalimatnya kalimat memberikan apa? Kalimat janji. Kalimat khabariyah tapi mengandung janji. Barang siapa? Ya. Yang ketika dia melihat orang mendapat musibah, dia kemudian dia baca zikir alhamdulillahilladzi afani dan seterusnya, melainkan illa, kalimatnya illa, melainkan dia pasti akan ufiya min dari kalbala, akan diselamatkan dari bala itu. Harus kita yakin, Pak. Sebab Rasulullah SAW kalimat yang disampaikan adalah wahyu min Allah yang tentu benar, tidak mengandung kedustaan sama sekali. Jadi jelas, pasti. Nah, kan itu menenangkan. Cobalah seandainya ada seorang, atau antum, mudah-mudahan enggak ya, masa orang kena musibah seperti itu, kena bencana itu, virus itu kena masalah, dibawa kemana, Pak? Di Proto enggak diterima, mungkin sampai ke Yogyakarta, sampai Sarjito, enggak tahu bisa diterima apa enggak. Nah, karena virusnya belum ada obatnya, bingung kan. Dan biaya berapa, Pak? Sudah sedih, takut, kemudian dananya bingung. Tapi dengan doa ini, zikir ini, insya Allah, ini kan faedah besar. Faedah besar. Tidak Allah zunna. Karena kita harus bersyukur. Maka kalimat itu juga kalimat bimbingan untuk kita bersyukur. Pakai kalimat alhamdulillah, alhamdulillah di'afani. Mimat balaka bihi. Waddalani katar miman halaka taftila. Jadi, zikirnya sampai situ. Kalau kalimat sebelumnya dan di belakang itu adalah tambahan keterangan penjelasan beliau sesalam. Barang siapa yang melihat seorang yang mendapat musibah kemudian membaca zikir tadi, melainkan dia akan diselamatkan dari musibah yang dia takuti, siapapun orangnya, selama dia masih hidup. Ada kalimat ma'asha, selama dia masih hidup. Bayangkan, kan selama-lamanya, selama-lamanya. Hanya karena apa? Kita berpikir dengan penuh keyakinan tentunya. Ini kan luar biasa, Pak. Ya, ini diantaranya. Jadi kita untuk bisa terus mendapat keselamatan, penjagaan dari Allah SWT dengan cara ialah selalu menjaga hukum Allah, menjaga syariatnya, yang diperintahkan kita tunaikan, yang dilarang kita tinggalkan dengan penuh. Harapan bahwa kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu untuk mendapatkan pahala darinya. Tapi jangan salah niat, ya. Kita beribadah tidak cuma sekedar apa, Pak? Tidak sekedar mendapatkan kesehatan saja. Ya, itu istilahnya apa, Pak? Istilahnya itu, secara yang sudah istilahnya asalnya secara otomatis akan didapatkan oleh orang yang beribadah dengan ikhlas. Jadi kita dalam beribadah jangan mengharapkan itu semata-mata, ya. Tapi kita niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Dengan kita beribadah dengan ikhlas, dengan kita mengamalkan amal soleh dengan syarat-syaratnya, kita niat ikhlas Allah Subhanahu Wataala, itu akan muncul dengan sendirinya, ya. Itu akan datang dengan sendirinya. Jangan saya sholat men sehat, saya puasa men sehat, saya apalagi, Pak, men sehat, semuanya men sehat, semuanya sehat, ya nanti enggak dapat pahala kalau gitu. Ada hadis dhaif atau la sallallahu wallahu alam, sumu tasihu, puasalah kalian akan pasti sehat, pasti kalian akan sehat. Maka puasa supaya sehat. Nah, ini enggak jadi. Maksudnya apa? Enggak jadi ibadah kalau puasa kita cuma mengharapkan supaya diberi kesehatan. Puasa karena apa? Karena diet apa-apa namanya, Pak. Ya. Kalau cuma karena itu enggak jadi. Kita harus niatnya ibadah. Nah, ibadah itu adalah asar yang secara otomatis akan diperoleh oleh orang yang beribadah. Ya. Barang siapa yang filsafat jawab barangkali apa ya? Barang siapa yang nanam padi, rumput akan tumbuh sendiri. Nah, niatnya tetap nanam padi, bukan nanam rumput, Pak. Bukan mengharapkan rumput. Niatnya adalah nanam padi supaya panen padi, lalu rumput nanti akan tambah sendiri, otomatis datang. Ya. Jadi niat kita jangan niat semata-mata karena untuk mengharapkan kesehatan, jangan itu. Niat kita tetap beribadah. Niat kita ikhlas lillahi azza wajalla beribadah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian karena kita termasuk orang yang taat, nah akan mendapatkan faedah-faedah yang sifatnya duniawiyah. Yaitu termasuk yang boleh diharapkan, tapi jangan jadi pokok. Nah, jadi pokok. Kita yang pokok adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita ingatkan supaya kita jangan salah niat nanti. Ini repot. Kalau kita ibadah semuanya adalah demi kesehatan, ya enggak jadi nanti. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan kesempatan di sore ini. Mudah-mudahan berfaedah dan mudah-mudahan kita termasuk sama Allah yang terus bisa menjaga syariatnya sehingga kita akan mendapatkan penjagaan, kita akan selamatkan dari bermacam kerusakan, kita akan selamat dari fitnah syahwat, kita akan selamat dari fitnah syubhat. Ini termasuk asasi ya, sehingga kita akan bisa mendapatkan selamat hidup di dunia dan keselamatan dari azab Allah di akhir kelak. Sebab pada dasarnya tujuan kita hidup di dunia adalah untuk kita mendapatkan keselamatan hidup dunia dan keselamatan akhiratnya. Selamat di dunia dari berbagai macam kesabaran, keselamatan akhirat adalah selamat dari adab Allah Azza wa Jalla yang tentunya kita akan bisa masuk ke dalam jannahnya yang penuh dengan nikmat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.